Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi tentang tanggung jawab serta amanat orang tua terhadap anak-anak mereka, termasuk perkara yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah pendidikan Quran terhadap anak-anaknya berdasarkan apa yang Rasulullah SAW sebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Qur'an, yang belajar Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an Al-Karim dan mengajarkannya. Kata Abdullah ibn Isa rahimahullah, la tazalu hadhihi al-umma bi khair ma tu'allimu wildanahal Qur'an. Tetaplah umat ini dalam kebaikan, masih teranggap dalam kebaikan, selama umat ini masih mau mengajarkan Quran kepada anak-anak mereka, wildan, anak-anak kecil. Selama Quran itu masih mereka ajarkan kepada generasi mudanya, anak-anak belia yang ada pada mereka. Dan itu umum mencakup pendidikan atau ta'lim Quran secara lafadznya, tilawah, masalah bacaannya, hifdz, menghafalnya, maupun secara maknawi, pembelajaran tafsir, maknanya tentu disesuaikan dengan usia mereka, bagaimana mereka faham dan mengerti apa yang dikehendaki dari ayat-ayat tersebut. Demikian para sahabat mendapati itu dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Abu Abdurrahman mengatakan, haddathana mankana yukri'una min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahum kanu yaktari'una min Rasulillah 10 ayat, fala ya'khuduna fil 'ashril ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-'ilm wal 'amal. Qalu fa'alimna al-'ilma wal 'amal. Haddatsana man kana yuqri'una, yang mengajarkan kepada kami Quran semenjak dini, diajarkan kepada anak-anak, dan begitu para sahabat lakukan. Yang mengajarkan kami Quran dari para sahabat Nabi menyampaikan kepada kami bahwa mereka dulu bersama Rasulullah pun melakukan hal yang sama seperti mereka ajarkan ke kami, yaitu mereka ambil, mereka baca 10 ayat dari Rasul, dan mereka gak pindah, tidak pindah, tidak mengambil 10 ayat berikutnya sebelum mereka pelajari yang di 10 ayat ini ilmunya dan amalannya. Ya, kalau ada ilmunya ya dipelajari ilmunya, yang halal, yang haram, perintah diamalkan, larangan ditinggalkan. Maka kami mempelajari dari Rasul ilmu dan amalan sekaligus dari setiap 10 ayat, pindah ke 10 ayat berikutnya, wahakadha. Di akhirat pun fadilah besar bagi orang tua yang memperhatikan pendidikan Quran kepada anak-anaknya. Di riwayat disebutkan, man qara'al Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi. Orang yang membaca Quran, itu yang dia pelajari, itu yang dia amalkan, ulbisa yaumal qiyamah tajan min nur, dau'uhu mithlu dau'isyams. Di yaumul qiyamah akan dipakaikan kepadanya, dikenakan kepadanya taj min nur, mahkota dari cahaya, yang cahayanya kilauannya seperti cahaya matahari, kuat dan menyala. Ya, itu kan penghormatan besar. Di dunia mungkin hanya para raja yang punya, itu pun nah, ini semahal apapun ya murah hitungan dunia dibanding akhirat. Tapi syahid kalau di dunia kan yang mengenakan itu berarti orang besar, orang terhormat, para raja, penguasa di dunia. Dia mulqiyamah dikenakan di kepalanya mahkota dari cahaya yang cahayanya seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullatain la yaqumu bihi mad dunya, dan kedua orang tuanya dikenakan kepada keduanya dua pakaian perhiasan, ini pakaian indah yang itu enggak akan ada di dunia. Fa yaqulan, maka keduanya terheran, kedua orang tuanya. Nah, ini dengan apa kami berhak mendapat pakaian kehormatan seperti ini? Hiasan. Fayaqulani bima kusina. Dengan dasar apa, karena apa kami diberi penghormatan seperti ini, pakaian kehormatan. Fayuqal bi'akhdi waladikumal Qur'an. Ini karena anakmu yang belajar Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, sehingga untuknya, untuk si anak, diberi penghormatan, mahkota dari cahaya. Untuk orang tuanya pun diberi pakaian keindahan, pakaian kehormatan pula. Fadl azim, keutamaan besar bagi anak dan untuk kedua orang tuanya di yaumul qiyamah. Keutamaan yang belajar, membaca, menghafal dan mengamalkan Quranul Karim. Bahkan untuk orang tuanya, karena itu diberi perhiasan, pakaian keindahan yaumul qiyamah. Maka berbahagialah orang tua yang memperhatikan pendidikan Quran kepada anak-anaknya. Disebutkan oleh Amr ibn Qais As-Sakwani atau As-Sakuni, aku mendengar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, alaikum bil Quran fata'allamu, pelajari oleh kalian Quran, ambil ilmunya. Wa'allimuhu abna'akum, dan ajarkan Quran itu kepada anak-anakmu. Fa innakum anhu tus'alun wa bihi tujzaun. Kalian ya akan ditanya tentang itu, diminta pertanggungjawaban juga karenanya. Ini apa yang sudah kamu ajarkan Quran kepada anakmu? Apa yang kamu tanamkan dari Quran ini kepada anak-anakmu? Kamu akan ditanya di yaumul qiyamah. Makanya kata wasiat, diwasiatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, alimu abna'akum, alimuhu abna'akum, ajarkan Quran ini pada anak-anakmu. Fa innakum anhu tus'alun, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban juga karena ini. Bagaimana kamu ajarkan Quran pada anak-anakmu? Wa bihi tujzaun, dan balasannya pun juga karena itu. Tadi dalam hadis salah satunya, akan diberi kamu orang tua, ibu dan bapaknya, pakaian perhiasan, pakaian kehormatan di yaumul qiyamah, kalau dia ajarkan Quran kepada anaknya. Wa kafa bihi wa'idhan liman aqal, dan cukup itu sebagai mau'idhah bagi orang yang mau faham, mau berakal. Ya, kita berharap walaupun mungkin tidak secara langsung orang tua mengajari Quran kepada anaknya karena udzur mereka yang mungkin karena enggak tahu ilmunya, masih awam tentang ilmu Quran, atau enggak bisa mengajarkan tajwid ini itunya, paling tidak ya kita berharap al khair, berharap kebaikan dari Allah dengan kamu mempedulikan pembelajaran anakmu di ma'ahid, di ma'had-ma'had, kamu yang kerja, kamu yang cari nafkah, kamu membayar tentunya mungkin uang bulanan, SPP atau semisalnya. Mudah-mudahan dengan itu juga termasuk perjuangan orang tua bagaimana agar anaknya mengetahui, berilmu dan mengamalkan Quran. Bihi tujzaun, dengan Quran itu pula kamu akan dibalas di yaumul qiyamah kedua orang tuanya. Disebutkan pula oleh Dhahhak Ibn Qais rahimahullahu ta'ala, ya ayuhan nas, allimu auladakum wa ahalikum al-Quran. Wahai manusia, ajarkan anak-anakmu dan keluargamu Quran. Istrimu, ajari Quran. Fa innahu man kataballahu jalla wa azz lahu, fa innahu man kataballahu azza wa jalla lahu min muslim an yadkhulal jannah illa qila lahu iqra' wartaqi fi darajil jannah hatta yantahiya ila ilmihi minal Qur'an. Karena setiap muslim Allah tentukan ketika dia masuk surga akan dikatakan kepadanya iqra', iqra' wartaqi, iqra' wartaqi, baca dan naiklah derajatmu, baca dan naiklah derajatmu. Terus demikian di tiap tangga jannah, semakin dia naik semakin tinggi derajatnya di dalam jannah, sampai sebatas ilmu yang dia tahu tentang Quran. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak dia tahu tentang Quran, semakin tinggi balasannya, derajatnya yang Allah berikan padanya di jannah akan semakin lebih tinggi. Nas'alullah min fadli. Maka pelajari dan ajarkan. Dan ini juga sisi yang perlu diseriusi, kalau mau jujur, bahkan pada sebagian kita atau pada sebagian keluarganya, istrinya, ma yaqra'ul Qur'an, tidak membaca Qur'an sebagaimana mestinya. Artinya tentang tajwidnya, makhrajnya perlu dibenahi. Jangan kemudian berhenti dan pasrah apa adanya. Kamu masih punya kemampuan belajar. Terlebih kalau anakmu alhamdulillah sudah di pesantren lama, ngerti dan paham tentang belajar dari mereka. Enggak ada aibnya. Bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang muslimah, la yuhsin an yaqra al-Qur'an, enggak benar bacaannya. Yang sod dengan sin, yang shin dengan sin, yang ha dengan ha, dal dan dhad dan seterusnya. Belajari. Dan itu yang diwasiatkan oleh Dhahhak bin Qais. Alimu auladakum wa ahalikum. Jangan abaikan istrimu ketika belum bisa baca Quran dengan benar. Ajarkan. Bahkan pada dirimu sendiri, ketika kamu sadari diri kamu juga belum bisa baca dengan benar, mungkin itu bukan aib, tapi yang aib ketika kamu gak mau belajar, gak mau berbenah. Seperti itu kondisimu 10 tahun yang lalu, ya seperti itu juga sekarang. Gak ada pembenahan, gak ada peningkatan. Belajar. Pelajari tajwid, pelajari makhraj, pelajari hukum-hukumnya. Itu wasiat salaf. Dan mereka sebutkan pula, seberapa banyak kamu baca Quran, sebanyak itu pula kemudahan akan kamu dapati dalam kehidupanmu. Dalam segala hajat dan urusanmu, mungkin kamu kerja, mungkin kamu apalah, hajat orang macam-macam, akan dipermudah dengan kamu banyak baca Quran Al-Karim. Asyahid itu bahan koreksi pada diri kita dan keluarga kita yang perlu dibenahi. Makanya di zaman salaf, seperti kata Sa'id bin Jubair, innal ladzi tad'unahu al-mufassal huwal muhkam, yang kalian sebut mufassal itu muhkam dalam Quran. Kalau mufassal di dalam Quran, surat yang pendek-pendek dibanding yang sebelum-sebelumnya, yang lainnya cukup panjang, 100 ayat atau sekian. Mufassal gak sampai segitu, mungkin puluhan ayat, sehingga jedah antara surat yang satu dengan surat yang lain gak terlalu panjang. Makanya disebut mufassal, pendek-pendek, 50-40 ayat ya. Makanya disebutkan itu dimulai, ada yang menyebutkan dari qaf sampai belakang. Nanti mereka bagi lagi, ada tiwal mufassal, ada yang qisar, ausatul mufassal yang tengah-tengah, dan qisar mufassal. Tiwal itu dari qaf nanti sampai al-buruj atau wanaziat, ada perselisihan sedikit di kalangan salaf. Ausat mufassal dari naziat sampai duha. Qisar mufassal dari duha sampai an-nas. Al-muhim, kata Sa'id, qala Ibnu Abbas, tuwfiya Rasulullah wa ana ibnu ashri sinin. Saat Rasulullah SAW wafat, umurku 10 tahun. 10. Di zaman kita mungkin anak usia 3 atau 4 SD. Waqad qara'tul muhkam, dan muhkam sudah aku kuasai dari Quran. Radhiyallahu ta'ala an. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Mulaikah, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, saluni an suratin nisa fa inni qara'tul Quran wa ana saghir. Tanya kepadaku tentang An-Nisa, karena aku baca Quran dalam saat usiaku masih kecil. Ini sudah menguasai An-Nisa. Lalu situ banyak hukum An-Nisa. Hukum waris ada di situ, masalah tolak, perceraian, pernikahan banyak di situ. Tanya aku, kata Ibn Abbas, kalian mau tanya tentang apa di An-Nisa? Aku kuasai ilmunya. Dan itu aku ambil, aku pelajari saat aku masih kecil. Di satu sisi himmah dan semangat mereka dalam belajar luar biasa besarnya. Semangat mereka dalam ilmu min ajib ma qara'na, dari biografi dan sejarah salaf. Imam Ibnu Jarir, Imam Tabari, sahib tafsir, tafsir Tabari, suatu ketika beliau ditanya seseorang, didatangi, tanya tentang ilmu waris, ilmu faraid, padahal ilmu itu cukup rumit dan cukup berat, ma'ruf bagi yang mempelajarinya. Walhasil beliau saat itu belum tahu, belum mempelajari ilmu waris atau ilmu faraid ini. Tapi beliau gak mau, gak ingin orang ini mungkin kecewa atau ini, aku gak tahu, gak ngerti ilmu faraid, gak dapat jawaban. Maka beliau memberi janji, atau kamu kalau mau tanya faraid kepadaku, besok datang padaku. Besok kamu datang lagi. Dalam keadaan beliau belum paham apa itu faraid, apa itu ilmu waris. Artinya bisa dipelajari oleh beliau dalam satu hari. Di hari itu mulai beliau pelajari. Dan besok datang orang itu, betul, tanya dan beliau jawab, beliau selesaikan. Satu hari bisa diselesaikan. Himmah, semangat yang besar, kesungguhan. Rahmatullah alaihim. Begitu salaf dan a'immah kita dahulu kala. Perkara lain yang juga tidak kalah pentingnya, ilmu, ilmu syar'i yang juga diajarkan kepada anak Ibnu Abbas saat mendapati Rasulullah SAW masuk khala, buang hajat, maka aku, kata Ibnu Abbas, yang menyiapkan air wudhu untuk beliau. Rasulullah enggak tahu, maka Rasul tanya, "Man wada'a hadza?" Siapa ini yang bawa air wudu ini? Fa ukhbir, nah, Rasulullah dikabarkan kalau yang menyiapkan tadi Ibnu Abbas. Maka Rasul doakan, "Allahumma faqihhu fid din." Ya Allah, faqihkan dia dalam agamamu, ajari dia ilmu agama. Dan terkabul doa Rasul tersebut. Ibnu Abbas menjadi ulama besar dan turjumanul Quran. Tentunya sesuai dengan batas usia, kemampuan anak, yaitu kembali kepada muadibnya, muallimnya, untuk tahu batas kemampuan anak, apa yang pantas baginya di usia itu. Dengan bertambahnya usia, ditambah pula maklumat yang dia pelajari meningkat sedikit demi sedikit, agar tidak kacau maklumat. Jangan anak kamu ajarkan materi yang itu layaknya untuk orang-orang dewasa, anak-anak kuliah, sementara dia masih di ibtidaiyah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika menasehati Abu Abdussamad, Abu Abdussamad ini salah satu pendidik, kalau dulu namanya muadib, karena mengajari adab, mengajari ilmu anak-anak Khalifah Harun al-Rashid. Ya, mungkin mirip-mirip kalau sekarang semacam guru privat gitu. Karena ini anaknya Khalifah. Abu Abdussamad diingatkan dan dibimbing oleh Imam Syafi'i, kata beliau, wala tukhrijannahum min ilmin ila ghairihi hatta yuhkimu. Panjang nasihat Syafi'i, salah satunya ini. Jangan kamu pindahkan dia ke ilmu yang lain sebelum yang satu ini dia kuasai. Jangan kamu naik ke jenjang berikutnya sampai yang ini betul-betul dia kunyah, dia kuasai betul. Sudah matang dia kuasai betul, boleh kamu pindahkan kepada materi yang berikutnya, yang lebih tinggi, lebih atas. Kata Syafi'i, fa innazdihamal kalam fis sama' mudhillatun lil fahm. Fa innazdihamal kalam fis sama' mudhillatun lil fahm. Karena banyaknya materi pada pendengaran anak, bahkan secara umum talib, mudhillatun lil faham, bisa menyesatkan pemahaman dia. Izdihamus sama atau izdihamul kalam. Izdiham itu layaknya kemacetan, penuh sesak. Jadi ilmu semuanya mau dia ambil semua, diajarkan semuanya, disampaikan. Ini belum dia kuasai, dia sampaikan yang ini belum selesai yang itu. Semuanya akhirnya tersesat pemahaman dia, dia enggak paham apa-apa. Enggak ada yang dia kuasai. Fa innazdihamal kalam fis sama' mudhillatun lil fahm. Kul tamr habba habba. Istilahnya kamu makankan, kamu dulangkan kepadanya kurma sebiji demi sebiji. Satu dia kunyah dulu, sampai selesai dia telan habis, baru kamu kasih kurma yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ala kulli hal, intinya ilmu pun dipentingkan kepada anak-anak kita. Kata Miskin Ibnu Bakr bahwa A'mash didapati sedang menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada Sibian. Sibian ini nama anak-anak kecil, mungkin usia TK atau playgroup kalau sekarang. Ya ini anak-anak usia kecil gitu. Diajari oleh A'mash. A'mash imam besar, Sulaiman bin Mahran, imam besar di zamannya. Maka orang ini seperti ngingkari yang lihat ini. Tuhadid ha'ula isibian, kif kamu seorang imam yang besar, ulama besar, kok ngajarkan ilmu kepada anak-anak kecil, anak-anak belia. Maka jawaban A'mash, ha'ula isibian yahfaduna alaika dinak. Anak-anak kecil ini yang akan menjaga agamamu, meneruskan. Dipentingkan, bukan kemudian lah anak kecil buat apa. Diajari oleh salaf, oleh a'immah. Bahkan kita diberi faedah oleh seorang, dia profesor, doktor dan guru besar masalah otak dan saraf otak seputar itu, bahwa ya dari yang beliau baca, dari pengalaman dan yang beliau dapati, manusia, kata beliau, puncak kemampuan mereka untuk merekam, menerima sekian maklumat dan hal-hal penting dalam hidupnya itu, puncak kemampuan manusia berujung di usia 8 tahun. Itu puncaknya. Bertambah usia, semakin bertambah, semakin mulai menurun. Jadi mulai usia 6, 7, sampai 8 puncaknya, masa-masa keemasan yang semestinya dimanfaatkan. Peluang emas. Lalu beliau sampaikan, banyak kolega dan kenalan beliau, cuman karena kebanyakan orang awam, cuman mereka mengerti kemampuan itu tidak disia-siakan, betul-betul dimaksimalkan. Sekali lagi, karena mereka awam, jadi si anak ini dileskan segala macam, les bahasa Inggris, les renang, balet, ini itu, segala sesuatunya di usia itu 7-8, karena mereka paham itu usia keemasan, kemampuan otak manusia untuk menerima dan merekam segalanya. Artinya kalau itu dimanfaatkan, disadari, ya luar biasa pada anak-anak muslimin untuk hafal Quran, hafal hadis. Dan kalau kita amati, sering antum mungkin baca, sering juga biografi a'immah kan biasa, hafal Quran usia 8 tahun, fulan imam fulan hafal Quran usia 7 tahun. Mungkin itu rahasianya. Memang kemampuan maksimal manusia saat itu, masa-masa keemasannya. Ala kulli hal, kembali seperti yang A'mash katakan, ha'ula'i sibyan ya'faduna 'alaika dinak. Anak-anak ini yang menjaga agamamu, ilmumu terekam oleh mereka. Dulu para a'immah banyak menyebutkan at-ta'lim 'inda as-sighar kan-naqsh 'alal hajar. Pendidikan kalau kamu berikan saat mereka masih belia, itu seperti kamu ngukir di atas batu. Tuh, itu kalau kamu ukir, insya Allah 100 tahun gak akan hilang itu ukiran. Mungkin 1000 tahun gak akan hilang, terukir di atas batu, lekat dan udah selamanya. Itu saat muda itu keuntungannya, saat mereka masih belia. Tapi umur sudah seperti mayoritas kita, ya seperti ngelukis di atas air, sebentar ada bentuknya, sedetik kemudian hilang sudah. Wah, tanya pada diri kita masing-masing, susah payah mungkin kita ngafalkan ayat atau hadis berat, sekian lama sudah hafal, sehari dua hari kerja ini itu, hilang sudah yang dihafal dengan susah payah. Jadi begitulah manusia. Ala kulli hal, masa keemasan mereka jangan disia-siakan. ditanamkan dan diajarkan padanya Quran, hadis dan ilmu-ilmu syariat. Disebutkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, saat beliau mendapati di dekat Ka'bah, di belakang Ka'bah, ada halaqah, halaqah ilmu gitu. Amr ibn As, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu an, tawaf sambil beliau melihat halaqah itu. Sampai selesai tawaf beliau melihat sesuatu yang enggak seharusnya terjadi. Maka beliau nasihatkan. Kata Amr bin As, "Mali arakum nahaitum haula'il ghilman min majlisikum." Kenapa aku melihat kalian dari tadi menyingkirkan anak-anak kecil dari halaqah kalian? Ini seperti di anggap belum pantas atau ayo ngalih-ngalih pergi sana. Enggak boleh. Eh, menjauh sana. Padahal itu majelis ilmu. Diingkari oleh Amr bin As, enggak seharusnya itu kalian lakukan. Enggak pantas. Anak kecil kok disingkirkan dari majelis ilmu, dijauhkan. La taf'alu. Jangan kalian lakukan seperti itu. Jangan kalian ulang. Ausi'u lahum. Beri dia tempat anak-anak kecil ini. Wa adnuhum, bahkan dekatkan kepada kalian yang mengajarkan ilmu. Wa afhimuhumul hadith, fahamkan mereka hadith, fahamkan mereka sunnah-sunnah nabinya. Fa innahumul yaum sigharu qaum, iya sekarang mereka anak-anak termuda, usia mereka sangat belia hari ini. Saat kalian singkirkan tadi. Wa yushiku ayyakunu kibara akharin. Tapi enggak lama waktunya mereka akan menjadi orang terbesar kalian. Bahkan mereka yang akan memegang dan melanjutkan tongkat estafet ini, dakwah ini, ma'ahid, halaqo-halaqo ilmu, mereka yang akan pegang. Enggak lama waktunya, kata Amr bin As. Ya kalau mereka sekarang usia 5-7 tahun, ya mungkin 10 tahun lagi atau bahkan kurang dari itu dia menjadi matang keilmuannya, menggantikan yang tua-tua di hari ini. Qad kunna sigara qaum tsumma asbahna kibara akharin. Seperti kami juga, kata Amr bin As, dulunya kami anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil belia, belum ngerti apa-apa dan gak paham, gak ikut pegang kendali dakwah ini. Masalah pengajaran ilmu, halaqah ilmu, majelis ilmu. Tapi hari ini, asbahna kibar akharin. Kami yang terbesar. Ini senior sekarang para sahabat. Wahakaga. Roda kan terus berjalan. Gak mungkin terus kita yang duduk di sini, gak mungkin terus kamu yang pegang, kamu yang ajarkan. Kamu juga semakin bertambah waktu, bertambah tua, bertambah lemah, bertambah ini, mungkin juga ajal datang. Harus disiapkan generasi penerus ini. Makanya jangan disingkirkan, jangan dianggap remeh mereka. Dekatkan, fahamkan Quran, ilmu kepada mereka. Selama itu bukan aib atau bukan pembicaraan yang enggak pantas dia dengar, ajak. Ajarkan dia karom, kehormatan, kemuliaan, bahkan secara umum. Kamu di rumah misalnya, kamu nerima tamu, ajak anakmu walaupun dia kecil, dudukkan di samping kamu. Dia akan belajar dari kamu bagaimana cara menjamu tamu, menghormati tamu, melayani dia, tamunya. Kan itu dia lihat bagaimana abahnya Karim. Abahnya menghormati tamu sedemikian rupa, menghargai. Praktek yang dia lihat secara langsung. Kecuali kalau memang ada omongan-omongan pembicaraan rahasia, mungkin yang gak pantas dia dengar, lain mungkin kamu bisa perintahkan dia masuk. Tapi kalau itu sekedar umum, mungkin ngobrol biasa ini itu, duduk situ. Keumuman orang, itu tadi, anaknya diremehkan begitu. Ayo masuk, masuk, gak boleh. Karena keluar. Habis lagi ada tamu. Kholat, gak benar. Biar dia belajar kehormatan, biar dia belajar kebaikan. Walaupun dia belia, belajar dari dini. Sini duduk samping Abi. Nah, kamu lihat, dia akan menyaksikan kamu nuangkan teh misalnya, ngasih kue atau apa ke tamu. Hal-hal yang karom, kehormatan dia lihat. Ya serupa dengan itu yang Amr bin As radhiyallahu an wasiatkan. Jangan kamu singkirkan anak-anak. Ajari mereka, dekatkan bahkan, biar dia duduk. Ya namanya anak mungkin satu dua ada yang apa canda atau apa mungkin ada yang guyon atau ini sambil dididik, ayo diem, tidak boleh, jangan rame, dengarkan. Itu namanya anak. Wah kata. Kata Imam Ibnul Muflih mengomentari pernyataan tadi, nasihat Amr bin As, itu yang benar, tidak diragukan lagi. Al-ilm fis-sighar athbat. Ilmu itu ketika diajarkan dari semenjak dini, itu akan lebih kokoh pada hati dan jiwanya. Maka murid atau anak yang belajar dari semenjak usia dini perlu diperhatikan, bukan malah dikesampingkan. Terlebih lagi kalau memang diketahui ada dari mereka yang menonjol. Ini ada tentunya satu dua dari mereka, Allah beri kecerdasan lebih, Allah beri hafalan yang tajam, yang tentu perhatian kepadanya lebih secara umum dibanding yang lain. Itu yang dicontohkan oleh a'immatus salaf dalam pendidikan mereka. Kalau itu di dalam ilmu, ya begitu pula dalam masalah ibadah, dalam sholat, seperti yang Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahkan anakmu, keluargamu, perintahkan sholat dan sabarlah kamu untuk hal itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an terbiasa kalau malam-malam 10 terakhir Ramadan itu beliau bangunkan istri dan anak-anaknya, kata yang kecil-kecil, selama dianggap mampu untuk bangun dan sholat qiyamul lail. Beliau katakan, as-shalah, as-shalah, ayo sholat, sholat, sholat. Lalu beliau baca ayat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan dan ajak keluargamu sholat dan bersabarlah untuk itu. Dan Ismail Allah puji alaihi salam, beliau wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyah. Beliau biasa perintahkan keluarganya sholat, zakat, dan beliau di sisi Allah seorang hamba, seorang nabi yang diridhoi. Begitulah sifat dan kebiasaan salihin membiasakan dan mengajak anaknya dalam ibadah. Ditanamkan kepada mereka kecintaan kepada sholat, kepada ibadah semenjak dini. Itu yang Imam Syafi'i juga sebutkan, kewajiban bapak, ibu untuk mentakdib, mengajari anaknya sholat, bersuci, thaharah, wudhu. Dan kalau memang mereka sudah faham, ya mulai dipukul, pukulan mendidik, kalau meninggalkan yang semacam itu. Masalah wudhu, masalah sholat, kamu gak wudhu tadi, gak sempurna wudhumu. Intinya agar tertanam pada jiwanya bahwa ini perkara yang tidak boleh dia abaikan, perkara penting dalam hidupnya, tidak boleh dia sia-siakan. Dan itu semenjak kecil dibiasakan dan dididikkan pada dirinya. Begitu pula puasa, diajarkan kepadanya, kata Rubayyah binti Muawwid radhiyallahu taala anha, arsalan nabi ghadata asyura ila qural ansar, man asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumih, wa man asbaha shaiman falyasum. Qalat fa kunna nasumuhu ba'd wa nusawwim sibyanana. Kata Rubayyah, maka kami terbiasa membiasakan diri puasa Asyura di 10 Muharram, dan kami puasakan anak-anak kami, sibyan, ya memang belum kena kewajiban jelas, tapi mimbab pendidikan, pembiasaan kepada mereka. Wa naj'alu lahumul lu'ba minal ihan, dan untuk menghibur mereka supaya lupa kalau lapar atau haus, dikasih mainan dari tanah liat, ini buat mainan ini itu. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tainahu dzak hatta yakuna 'indal iftar. Begitu sampai maghrib. Intinya tadi dibiasakan dalam ibadah, dalam kebaikan. Dan itu yang dikatakan Hisham bin Urwah, Imam Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam. Kata Hisham, kana abi ya'muru sibyan bis shalah idza aqaluha was siyam idza ataquhu. Ayah, yakni Urwah bin Zubair, ponakan Aisyah radhiyallahu anha, karena ibu beliau Asma, saudara Aisyah. Ayahku Urwah terbiasa memerintahkan anak-anak sibyan tadi, anak-anak kecil, diperintah untuk sholat selama sudah faham akal. Ini faham kalau ini ibadah, bukan tempat mainan masjid, bukan untuk jumpritan lari ke sana kemari. Ini dia faham, tidak ganggu jamaah lain yang di masjid, diajak sholat, diingatkan yang khusyuk, jangan main-main ini itu. Begitu pula diperintahkan mereka untuk puasa saat didapati mereka sudah mampu, kuat, diperkirakan. Ya. Ala kulli hal, begitu salaf. Itu contoh terbaik toladan kita rahmatullah alaihim. Intinya anak investasi bagi orang tuanya untuk dunia dan akhiratnya. Tetapi semua itu tidak bisa dia dapati dengan menyia-nyiakan mereka. Butuh perjuangan, butuh keseriusan, butuh pendidikan mereka, tanggung jawab orang tua dalam mentakdib, dalam ta'lim dan mentarbiyah mereka dalam segala hal, utamanya masalah akidahnya, iman, tauhid, sunnah, masalah ibadahnya, akhlak dan adab-adabnya. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.